بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita akan lanjutkan ikhwatul kiram pembahasan kitab fiqh al-asmaul husna. Pada pekan yang lampau kita telah sampai pada halaman 13 di buku saya ini atau di cetakan antum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, Al-Quran memuat tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya itu lebih banyak daripada Allah menyebutkan tentang makan, minum, ya, dan perkara yang berkaitan dengan menikah, kenikmatan-kenikmatan yang akan diraih kelak di surga. Jadi kata Syekhul Islam, Quran ini penuh dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya itu lebih banyak daripada Allah menyebutkan tentang nikmat yang ada di surga, berupa kenikmatan makan, minum, memiliki istri-istri di surga. Ya, kata beliau, wal ayatul mutatamminatu li dzikri asma'illahi wa sifatihi a'zamu qadran min ayatil ma'ad. Bahkan ayat-ayat yang mencakup tentang penyebutan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu lebih besar, lebih agung daripada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara berbangkit, perkara hari kiamat. Fa'a'zamu ayatin fil Qur'ani ayatul kursiyyi. Ayat yang paling agung dalam Quran dialah ayat kursi, ya, al-mutadhamminatu lidzalik. Dan ayat kursi itu menjadi ayat yang paling agung karena terdapat dalamnya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalamnya ada nama Allah, ya, al-hayyu al-qayyum. Kama thabata dhalika fil hadith sahih alladhi rawahu muslimun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah terdapat dalam keterangan yang dikutip Muslim rahimahullah dari Nabi SAW, annahu qala li Ubay bin Ka'ab, Rasulullah pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, atadri ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam, tahukah engkau apa ayat yang paling agung dalam kitab Allah tabaraka ta'ala? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ubay bin Ka'ab karena cerdasnya yang luar biasa, seketika dia dapat menyimpulkan ayat yang paling agung adalah ayat yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fa dharaba bi yadihi fi sadrihi wa qala liyahnakal ilmu abal mundhir. Maka Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, ya, sesungguhnya semoga engkau, ya, benar-benar ditambahkan bagimu ilmu, hai abul mundhir. Selamatlah engkau abul mundhir dengan ilmumu. Wa afdhalu suratin ummul Qur'an, dan seutama-utama surat adalah ummul Qur'an atau yang kita sebut dengan nama Fatihah. Kenapa dia menjadi surat yang paling agung? Jawabannya, ya, kama thabata dzalika fi hadits Abi Sa'id bin al-Mu'alla fi sahih. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bin al-Mu'alla dalam sahih, dalam hadis yang sahih, qala lahu an-nabiyyu, Nabi pernah berkata kepadanya, innahu lam yanzil fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil qur'ani mithluha. Sesungguhnya tidak pernah ada turun dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, bahkan dalam Quran seperti surat Al-Fatihah. Wahiya sab'ul mathani, ya, wahiyya sab'ul mathani, karena dia disebut juga dengan nama tujuh ayat pujian kepada Allah. Wal Qur'anul azim alladhi utituhu, dan disebut juga dengan Al Qur'anul azim yang telah diberikan kepadaku, dalam sahih Bukhari. Wa fiha min dhikri asma'illahi wa sifati a'zam mimma fiha min dhikril ma'ad. Terdapat dalam, ya, surat Al-Fatihah ini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang lebih agung daripada penyebutan tentang hari berbangkit. Nanti akan disebutkan ada tiga nama Allah yang mengacu kepadanya semua nama. Ya, Allah Ar-Rabbu Ar-Rahman. Dan itu semua terdapat di mana? Dalam surat Al-Fatihah. Waqad thabata fi sahih anhu min ghairi wajhin, dan terdapat dalam hadis yang sahih dari jalur yang banyak, anna qul huwallahu ahad, bahwasanya qul huwallahu ahad ta'lilu thulutsal Qur'an, sama dengan sepertiga Qur'an. Qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan sepertiga Qur'an. Ya, karena Qur'an itu dibagi menjadi tiga. Ada dalamnya tentang Allah, kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tiga jenis tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Kemudian dalamnya terdapat celaan kepada kesyirikan, ancaman kepada orang-orang musyrik, hukuman bagi orang-orang musyrik di dunia dan di akhirat. Ya, intinya sepertiga berbicara tentang tauhid dan ganjarannya. Berbicara tentang syirik dan ganjarannya. Dakwah menuju tauhid dan ancaman daripada kesyirikan. Ya, dan di situ Allah jelaskan dengan berbagai macam ragam versi ayat. Ya. Ini sepertiganya. Sepertiga kedua berisi ahkam, hukum-hukum. Ya. Hukum salat, puasa, zakat, hukum dalam bermuamalah, ya, berkaitan dengan transaksi muamalat dunia, jual beli, ya, kemudian muasyarah, pergaulan suami istri, hukum-hukum. Ini sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga, yang terakhir, yang berkaitan dengan akhbar, berita-berita tentang umat-umat terdahulu, ya, tentang para nabi-nabi yang telah punah dan binasa umatnya, berita-berita terhadap umat-umat yang datang belakangan, tentang huru-hara hari kiamat, tentang hari berbangkit, tentang dahsyatnya, ya, hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Intinya semua adalah merupakan akhbar, berita. Ya, inilah isi Quran Al-Karim. Sepertiganya tadi apa? Tauhid. Karena itulah dikatakan qul huwallahu ahad sepertiga Quran, karena qul huwallahu ahad disebut dengan nama surah Al-Ikhlas. Dalamnya ada tauhid al-ilmi. Ya. Ulama Al-Qayyim menyebutkan tauhid itu dibagi dua. Ada namanya tauhid al-ilmi, yang kedua namanya adalah tauhid al-amali. Tauhid al-ilmi adalah tauhid yang menggambarkan bagaimana Tuhan kita Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Siapa Tuhan kita Allah? Qul huwallahu ahad. Dialah Tuhan Allah yang satu, tak berbilang. Allahu samad. Dialah Allah Tuhan tempat bergantung semua makhluk. Alam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tak pernah melahirkan, tak pernah dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan yang tak akan ada yang sekufu setara dengannya. Namanya tauhid apa ini? Al-ilmi. Dialah Allah. Yang kedua tadi apa? Tauhid al-amali, itu termaktub dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, la antum a'biduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Ya, sampai akhir ayat. Ayat ini menjelaskan bagaimana kaum mukminin beribadah hanya menyembah Allah, tak menyembah Tuhan selain Allah. Memproklamirkan bahwasanya ya inilah agamaku dan itulah agama kalian, silakan amalkan. Lakum dinukum waliyadin. Namanya tauhid apa? Al-amali. Dan dua-duanya harus bergabung. Orang meyakini Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, Tuhan yang satu, Tuhan tempat bergantung, Tuhan yang tak pernah melahirkan, dilahirkan, tak butuh kepada semua makhluk, Tuhan yang begitu dahsyatnya kekuatannya, keagungannya, kesempurnaannya, tak ada yang sama dengannya. Tuhan seperti ini wajib dan layak untuk disembah. Namanya tauhid al-amali. Kalau sekedar tahu saja, Aku tahu Allah Maha Kuasa, Allah tak beranak, tapi tak pernah dikerjakan konsekuensi amal. Tak pernah menyembah Allah, tak sholat, tak puasa, tak zakat. Ini nonsen, ini omong kosong belaka ini. Ini omdo ini, apa omdo? Omong doang. Harus bergabung dua tauhid ini. Baik, jadi ikhwatul kiram, disebutkah surat Ikhlas dengan thuluthu Al-Quran, sepertiga Quran. Wa thabata fi sahihi, terdapat dalam hadis yang sahih, annahu basyara alladhi kana yaqra'uha wa yaqulu. Nabi pernah memberitakan gembira kepada sahabat yang baca surat ini berulang-ulang. Setiap kali dia menjadi imam, dia baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sehingga sahabat-sahabat lain merasa aneh. Tak apa, tak ada surat lain, itu terus dibacanya. Maka mereka lapor kepada Nabi. Nabi pun memanggilnya dan bertanya, kenapa kau baca ini terus-menerus? Dia jawab, ya, sesungguhnya aku mencintainya Rasulullah. Ya, kata dia, inni la uhibbuha. Aku sangat mencintai surat ini Al-Ikhlas. Li'annaha sifatur rahman. Karena dalam surat inilah tergambar bagaimana nama, bagaimana sifat Allah SWT. Tuhan yang satu. Cari agama dalam Islam yang punya Tuhan satu. Tak ada. Cari, tak ada. Hanya Islam yang punya Tuhan yang satu. Nasara, Yahudi, yaitu agama-agama samawi, apalagi luar agama samawi, banyak Tuhannya. Ya, yang paling sedikit Tuhannya Majusi, dua Tuhannya. Tuhan api dan Tuhan gelap, kegelapan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Bi'anna Allah yuhibbuhu. Maka Nabi jelaskan bahwa Allah mencintai laki-laki ini karena dia mencintai surat ini, karena dalamnya terdapat gambaran, ya, sifat Allah. Fabayyana anna Allah yuhibbu man yuhibbu dzikra sifatihi subhanah. Maka Nabi menjelaskan Allah itu menyukai orang-orang yang menyukai, ya, mengingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza babun wasi', dan ini adalah bab yang begitu luas. Wa kullu hadza wadhihu dilalah ala ahammiyati hadzal ilmi syarif. Semua yang disebutkan sebelumnya menunjukkan begitu pentingnya kita mengetahui ilmu yang begitu mulia ini. Ilmu mengenai nama-nama Allah. Ya. Wa idhamu sya'nihi wa kathratu khairatihi wa awaidihi. Alangkah besar kedudukannya, alangkah banyak kebaikannya, alangkah banyak faedah-faedah terpulang kepadanya. Wa annahu aslun min usulil iman. Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya adalah merupakan dasar daripada dasar-dasar iman. Wa ruknun min arkanid din, tiang daripada tiang-tiang agama. Wa asasun min ususi millatil Islam. Dan dia adalah merupakan pilar daripada sekian pilar-pilar agama Islam. Alaihi tubna maqamatud din rafi'ah wa manazihul 'aliyah. Di atas pemahaman tentang nama-nama Allah inilah dan sifat-sifatnya dibangun, ya, bangunan agama ini, ya, dan kedudukan agama ini yang begitu tinggi. Wa kaifa yastaqimu amrul bashariyati wa tasluhu halun nas biduni ma'rifatihim bi fatirihim wa bari'ihim wa khaliqihim wa raziqihim. Bagaimana mungkin dapat sempurna urusan manusia di dunia ini apabila mereka tak mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang menciptakan mereka, ya, yang membentuk mereka, ya, Tuhan yang berrezeki mereka. Wa duna ma'rifatin bi asma'il husna wa sifatil 'ulya. Apa guna dan bagaimana mungkin tegak urusan dunia ini bagi orang-orang yang tidak mengenal nama-nama Allah yang begitu indahnya, sifat-sifat yang maha tinggi. Wa nu'utul kamilatud dalah 'ala kamalihi wa jalalihi wa 'azamatihi, dan segala macam keterangan-keterangan tentang Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungan Allah dan kebesaran Allah. Wa annahu al-ma'budu bihaqqin, wa annahu al-ma'budu bihaqqin wa la ma'budu bihaqqin siwa. Dialah Tuhan yang satu, yang hanya Dia semata yang berhak disembah, tak ada yang berhak disembah selainnya. Tuhan-tuhan banyak, tapi semuanya tidak berhak disembah karena memang Tuhan-tuhan itu bukan Tuhan sebenarnya. Tuhan tak pernah mencipta, bahkan diciptakan. Ya, Tuhan tak pernah memberi rezeki, bahkan diberi rezeki. Walakin aktsarun nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Tapi kebanyakan manusia disibukkan dengan sesuatu perkara yang telah Allah Subhanahu terciptakan untuk mereka. Ya. Berupa rezeki Itu telah Allah siapkan untuk kita semua. Kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang telah Allah SWT pastikan akan ada selama nyawa kita masih ada. Sibuklah kita cari rezeki. Bukan untuk itu kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan segala macam gudang-gudang daripada rezeki yang ada di perut bumi, yang ada di langit untuk kita. Walakinna aktsarun nas syaghalahum ma khuliqa lahum amma khuliqu lahu. Kebanyakan manusia mereka disibukkan dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi mereka, membuat mereka lalai untuk apa mereka sebenarnya diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kerja di PT. Bukan untuk jadi manajer kita diciptakan. Bukan untuk menjadi presiden, menteri, kita diperintahkan Allah diciptakan untuk menyembah kepada-Nya. Apapun profesi kita semuanya harus diupayakan menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh. Sibuknya bekerja, akhirnya lupa sholat, lupa ngaji, dan seterusnya. Waqad hadzara Allahu 'ibadahu min dzalika biqaulihi. Allah telah ingatkan hamba-hambanya dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai kalian itu dilalaikan dengan harta-harta kalian, dengan anak-anak kalian, daripada zikir mengingat Allah tabaraka taala. Ya. Dan kita wallahi tenggelam lalai dalam dunia kita, mengurusi anak dan istri kita. Saya tidak katakan jangan urus anak istri, tidak. Tapi itulah kebanyakan daripada hari-hari dan ya, hari-hari kita, waktu-waktu kita dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang begitu gampangnya, ibadah yang tak pala kita berkeringat, letih, capek, karena ibadah zikir hanyalah gerakan apa? Lidah dan amalan hati. Subhanallah. Yang begitu dahsyatnya ganjaran pahalanya tak terhingga, tak ternilai. Begitu beratnya timbangannya. Subhanallah bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang begitu gampang diucapkan, ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Allah. Apa payahnya sambil kita berjalan mengatakan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al azim. Maha suci Tuhan dan segala macam pujian baginya. Maha suci Tuhan, Dialah Tuhan yang maha agung. Tak ada payahnya. Subhanallah, tapi kita lalai dari zikrullah, dari salat dan seterusnya. Sebagian orang zikrullah hanyalah zikir lisan, tak salat dia. A'udzubillah min dzalik. Ada kelompok-kelompok yang nyempal, setiap malam mereka kumpul dengan kelompoknya berzikir ya kepada Allah, tapi tak salat. Aduh. Bahaya. Subhanallah. Kata mereka, salat itu kan tujuannya untuk berzikir. Allah berkata pakai dalil, wa aqimis salata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Inti daripada salat zikir, dan kita berzikir sudah selesai, enggak perlu lagi salat. Kan tujuannya zikir, kita berzikir. Ini agama batil. Nabi tak pernah ajarkan demikian. Nabi SAW sampai waktunya meninggal, sebelum meninggal dalam sekarat tetap dia mengingat salat. Beliau pingsan dan kemudian ciuman terjaga. Kata Rasulullah, apakah orang-orang telah sholat? Belum ya Rasulullah, menunggu dirimu. Kemudian dia pingsan lagi, terbangun lagi, orang-orang telah sholat. Subhanallah. Si kawan ini tak sholat dia. Allah. Saya pernah ngisi kajian di Pariaman, di Pasaman. Pasaman Barat. Ada seorang nanya, Syekh, Ustaz, bolehkah saya duduk di majlis ini? Saya bilang, silakan. Tapi ini majlis orang-orang syariat, kami orang makrifat. Apa beda syariat makrifat, Pak? Orang syariat sholat, kami enggak sholat lagi. Saya tanya mana lebih tahu, Bapak apa Nabi? Nabi sampai mati sholat. Subhanallah. Ikhwatul kiram, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kalian disibukkan dengan anak istri kalian, harta kalian, dari zikrullah. Dan zikrullah itu banyak jenisnya. Ya. Segala macam ibadah zikrullah tabaraka taala. Salat itu zikrullah. Ya. Mempelajari ilmu agama seperti ini zikrullah. membahas perkataan Allah, sabda Nabi-Nya itu zikrullah tabaraka taala. Ya, mengamalkan perintah-perintahnya zikrullah. Ketika kita mengamalkan perintah-perintahnya berarti kita sedang mengingat Allah tabaraka taala. Semua amal ibadah antum bersedekah itu sedang apa? Berzikir kepada Allah, karena antum tahu Allah yang suruh antum bersedekah. Semua ibadah. Ketika antum menjauhi segala macam perkara-perkara haram kan, mau zina, na'udzubillah min dzalik. Itu apa? Zikrullah. Subhanallah. Mau korupsi, astaghfirullah. Itu zikrullah. Ya. Wa man yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang mengamalkan hal itu, yaitu yang terlalaikan dengan dunianya, hartanya, anaknya, istrinya, keluarganya, kerabatnya, kerjaannya, mereka itulah orang-orang yang merugi, bukan orang beruntung. Subhanallah, bukan orang beruntung yang kerjanya OT tiap hari sampai sakit kuning, sholatnya entah kemana-mana. Ya, kadang-kadang zuhur dikerjakan mau masuk maghrib, asal maksudnya. Subhanallah. Wallahu musta'an wal muwaffiq li kulli khair. Lanjutkan lagi. Siap. Tebal ini 400 halaman. Berapa kita dapat? Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Inilah yang kita sebut dengan nama ma'rifat. Ini pelajaran ma'rifat tingkat tinggi yang tidak semua orang dapat. Subhanallah, tak semua orang diberi taufik hidayah untuk mempelajarinya. La raiba anna al-ilma bi asma'illahi wa sifatih asyraful ulumi syar'iyyah. Tak ada diragukan lagi. Mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling berharga. Wa azkal maqasid al-aliyah wa azamul ghayatis saniyah. Dialah setinggi-tingginya tujuan hidup, seagung-agungnya sesuatu. Lita'alluqi bi asyrafi ma'lumin, karena ilmu ini berkaitan dengan sesuatu yang paling mulia yang diketahui makhluk. Apa yang paling mulia? Wa huwa Allah. Pengetahuan tentang Allah. Ilmu itu akan menjadi mulia sesuai dengan topik pembahasannya. Semakin tinggi pembahasannya, semakin lebih mulia dia. Subhanallah, ya. Semakin jelimer, semakin payah, semakin lebih mulia dia. Bertingkat-tingkat ilmu itu. Awalnya dokter umum, ini kedokteran ini ya. Naik dokter apa lagi? Spesialis. Mana lebih tinggi gajinya? Mana lebih banyak honornya? Subhanallah. Spesialis ini bertingkat-tingkat lagi. Mungkin jurusan mata entah sampai berapa itu cabang-cabangnya. Subhanallah. Ya. Jadi suatu ilmu akan menjadi mulia sesuai dengan tingkat apa yang dibahas. Kira-kira maintenance pesawat lebih mahal atau maintenance sepeda? Hah? Pesawat saya tahu saya. Pesawat plane. Mana lebih mulia? Mana yang lebih tinggi gajinya? Pesawat. Kenapa lebih pelik sepeda semua kita bisa bongkar, tak bisa pasang lagi. Pesawat bongkarnya kita enggak tahu dari mana mau dimulai. Subhanallah. Maka ketika topik pembahasan ilmu tauhid adalah tentang Allah, maka dialah semulia-mulia ilmu. Dan yang tertauhid adalah ilmu yang mengenalkan padanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Subhanallah. Jadi, karena dia berkaitan dengan bi asyrafi ma'lumin, sesuatu yang sangat berharga diketahui. Wahuwallahu azza wa jalla, dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha tinggi. فَمَعْرِفَةُ سُبْحَانَهُ وَالْإِلْمُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَفَعَالِهِ أَجَلُّ عُلُومِ الدِّينِ kulliha. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling mulia secara mutlak dari segala macam ilmu. Wa iradatu wajhi ajallul maqasid. Dia, dan seorang ketika mengharapkan wajah Allah, itulah tujuan yang paling utama. Dalam hidup ini banyak tujuan. Tujuan yang paling utama adalah orang-orang yang berjalan dalam hidupnya mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hidupnya. Kapan kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Hari kiamat. Di mana? Di surga. Untuk itu dia hidup. Ya, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatuhu asyraful a'mal. Dan beribadah menyembah Allah adalah sebaik-baik amalan. seutama-utama amalan. Wasanau alaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa madhuhu wa tamjiduhu asyraful aqwal. Memuji Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, ya, memuliakannya, mengagungkannya adalah seutama-utama ucapan. Subhanallah. Wa dzalika asasul hanifiyyati millati Ibrahim. Dan itulah, ya, dasar daripada agama yang toleransi, agama Ibrahim. Wa huwa ad-dinul ladzi ijtama'a 'alaihi jami'un nabiyyin. Dan inilah agama yang semua nabi sama. Ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa 'alaihi ittafaqat kalimatuhum wa tawatu'at maqalatuhum. Dan sepakat semua kalimat para nabi. Semua perkataan mereka sepakat menyeru kepada Allah Tabaraka Taala, mengenalkan umat kepada Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang disembah. Setiap nabi itulah fungsi mereka. Mengajak manusia kepada Allah, mengajarkan inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada manusia keterangan, penjelasan nanti ketika di hari kiamat kala akan berjumpa dengan Allah, begini keadaannya, begini keadaannya, begini keadaannya. Subhanallah, inilah ilmu yang disepakati para nabi. Subhanallah. Ya. Kata beliau, wa tawatu'at maqalatuhum wa tawarada nushuhum wa bayanuhum. Sepakat semua penjelasan mereka, keterangan mereka tentang Allah, tak ada berbeda-beda. Setiap nabi membedakan mereka adalah syariatnya. Tapi yang namanya zikrullah tak ada beda-beda. Sama semua. Tauhidullah sama semua. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat semua sama, tak ada yang berbeda. Yang berbeda-beda adalah syariatnya. Ini mungkin sholatnya 5 kali sehari semalam. Ini mungkin 1 hari semalam 2 kali. Ini puasanya sampai tenggelam matahari. Ini puasanya sampai malam hari. Berbeda-beda syariatnya. Ya. Bal innahu ahadul mahawiril azimatil lati alaiha tartakizu da'watuhum. Bahkan dapat dikatakan inilah merupakan topik yang paling agung, yang mana semua dakwah yang dibangun di atas topik ini. Min awalihim ila khatimihim Muhammadin salawatullah wasallamu alaihi ajma'in. Dari sejak nabi pertama diutus, rasul pertama dikirim, Nuh sampai Muhammad, maka inilah dibahas mereka. Subhanallah. Ursilu bidda'wati ilallahi ta'ala. Lihat yang pertama, semua para nabi dikirim untuk mengajak manusia kepada Allah Tabaraka ta'ala, agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar manusia mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, nama-namanya, sifat-sifatnya, karakternya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bayanat tariqil musil ilaih. Mereka semua diutus untuk menjelaskan kepada umat inilah jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi semuanya sama. Mereka dikirim untuk menyuruh umat kepada Allah, yang kedua mengajarkan umat inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ikut jalan Nabi, mereka jumpa Allah. Yang tidak ikut jalan Nabi, buat jalan sendiri-sendiri, akan berjumpa dengan syaitan. Berjumpa dengan iblis. Ya. Barang siapa yang ikuti jalan ditunjukkan Nabi, akan sampai kepada surga Allah ridhonya dan melihat wajahnya. Yang tak mau ikut jalan para Nabi, buat jalan sendiri, merasa enggak percaya dengan jalan Nabi, merasa kurang jalan para Nabi, perlu ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi, mereka akan menuju jalan syaitan dan iblis alaihi la'natullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa bayani halil mad'uwin ba'da wusulihim ilaih. Yang ketiga adalah penjelasan bagaimana keadaan objek dakwah ini, orang-orang yang telah diseru kepada Allah, ditunjukkan jalan, bagaimana keadaan mereka kelak ketika telah tiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kelak mereka di surga? Bagaimana mereka melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kedudukan mereka kelak di surga? Fahadhil qawaidus salas ururiyatun fi kulli millatin ala lisani kulli rasul. Inilah 3 prinsip yang mendasar pada setiap rasul yang dikirim. Siapa yang hafal? 1. Jalan apa? Berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan jalan kepada Allah. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana kelak mereka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul itu tujuan dakwahnya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Wa fi hadza yaqulu al-'allamah al-Qayyim rahimahullah. Dalam hal ini berkata Al-Qayyim rahimahullah, Tinggal 4 menit lagi. Inna da'wata rusuli taduru ala thalathati umurin. Sesungguhnya dakwah para nabi, para rasul dibangun di atas 3 perkara. Ta'rifur rabbi al-mad'u ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang pertama, mengenalkan manusia kepada Allah. Ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Al-aslutan, yang kedua, ma'rifatut tariqah al-musilati ilaih, memperkenalkan jalan yang akan membuat mereka sampai kepada Allah. Wahya zikruhu wa syukruhu wa ibadatu. Jalan tersebut adalah ya, jalan yang tempuh dengan senantiasa berzikir kepada Allah, mensyukurinya dan beribadah kepadanya. Allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dhul lahu. Yang mana ibadah tersebut menggabungkan dua hal. Pertama adalah kamalu hubbihi, menyempurnakan kecintaan kepada Allah karena melihat banyaknya nikmat-nikmat yang dia dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kamalu dhullillahu, menyempurnakan penghinaan, penghambaan diri kepada Allah karena melihat begitu banyaknya kekurangannya, dosa-dosanya. Ya, betapa tidak sempurnanya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah prinsip kedua, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan dua perkara. Pertama adalah hubbul hub, yakni pertama adalah al-hubbul kamil, yang kedua adalah al-dhullut tam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita akan sampai kepada Allah jika tergabung dua hal. Pertama adalah kecintaan yang tulus, yang sempurna kepada Allah. Dan kecintaan ini tidak akan pernah didapatkan kecuali kita telah mampu menyaksikan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta benda, nikmat segala macam nikmat. Ya. Dan ini melahirkan kesyukuran. Dan ini melahirkan kecintaan kepada Allah yang sempurna, zat yang maha pengasih, penyayang. Yang kedua, sang hamba melihat betapa hinanya dirinya, tiap hari melanggar, tiap hari bersalah, tiap hari berdosa, lalai, lalai dan lalai. Hari ini tobat, besok buat lagi, tobatnya tobat sambal. Tobat lagi, buat lagi. Dia melihat betapa banyaknya kenaifan dirinya. Akhirnya melahirkan tawadhu, melahirkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dia yakin kalau bukan karena Allah akan binasa dia. Kalau bukan rahmat Allah dia akan binasa. Ini akan melahirkan disebut dengan nama ya dhullun tam. Inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ats-tsalits, al-ashlu tsalits, jalan yang ketiga. Adapun prinsip yang ketiga, ya. Jadi prinsip pertama, memperkenalkan manusia kepada Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, mengenalkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditandai dengan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan setiap hari, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibnu Qayyim semua dia ringkas untuk kita, subhanallah. Ya. Inilah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita kerjakan, maksiat yang kita tinggalkan, semua bertumpu pada tiga hal ini. Subhanallah. Al-Sulthalis, adapun prinsip yang ketiga, ya. Dakwah setiap nabi yang ketiga adalah ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaihi fi dari karamati, memperkenalkan kepada manusia apa yang disiapkan untuk mereka kelak ketika mereka sampai di negeri akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Minan na'im alladhi afdaluhu wa ajalluhu ridahu, daripada segala macam nikmat yang paling utama, yang paling besar adalah keridhaan Allah. Anhum, Allah meridai mereka. Wa tajallihi lahum, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dirinya kepada mereka. Subhanallah. Wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la, tatkala mereka melihat wajah Allah yang maha tinggi. Wa salamuhu alaihi, tatkala Allah mengucapkan kepada mereka ucapan selamat. Wa taklimuhu iyyahum, tatkala Allah berbicara langsung kepada mereka. Inilah balasan kelak bagi orang-orang yang telah menempuh dua jalan sebelumnya. Yang pertama apalah, adalah orang-orang yang menyeru, yakni berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu jalannya, dan kelak bagaimana ketika mereka telah tiba di jalan tersebut. Allahu tabaraka wa taala alam. Kepada kan sampai di sini, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, kesabaran untuk dapat istiqamah mempelajari kitab. Ini baru asli belajar kitab nih. Tayib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.